di saat cuaca hawa pada masa itu, pada saat itu sangat panas. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri. Pernah suatu ketika, kata beliau radhiyallahu anhu, kami salat bersama Rasul alaihi salatu wassalam fi shiddatil harri, di saat hawa sangat panas. Kemudian beliau radhiyallahu anhu meneruskan, fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi fasata thawbahu fasajada alaihi. Maka apabila salah seorang dari kita, salah seorang dari kami tidak mampu untuk menetapkan dahi-dahi kami ke bumi, ke tanah, dikarenakan sangat panasnya, basata thawbahu fasajada alaihi, maka di antara kami itu membentangkan bajunya kemudian sujud di atas baju tersebut. Inilah hukum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya terdapat hukum, terdapat faedah masalah. Bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah menegakkan salat pada atau di saat hawa sangat panas. Sampai di antara para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak mampu untuk menempelkan dahinya pada bumi. Kemudian hukum yang kedua, faedah yang kedua, as-sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in meletakkan di tanah baju-baju mereka. Ini ma'asyiral muslimin diperbolehkannya, tidak menempelnya dahi kepada bumi secara langsung. Karena di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada yang mengharuskan dahi ini harus nempel ke bumi. Ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari. Membentangkan baju-baju mereka kemudian baru mereka sujud di atas baju-baju mereka. Begitu pula di dalam hadis ini, di dalam hadis ini ada syariat untuk kita menjauhi perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk kita. Menjauhi perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk kita dalam salat. Cuaca yang panas itu bisa menghilangkan khusyuk seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di beberapa masalah memiliki keterkaitan dengan hadis yang lalu. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa untuk menegakkan salat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka tegakkanlah salat, idza dzakaraha, apabila dia ingat, la kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali itu, yaitu menegakkan salat ketika dia ingat. Wa tala qawluhu ta'ala wa aqimish salata li dzikri. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat wa aqimish salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, barang siapa yang lupa untuk salat aw nama anha, atau tertidur dari salat, fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya, maka gantinya, an yusalliha idza dzakaraha, baginya untuk salat ketika dia ingat. Ikhwanil izza rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tentang bayan penjelasan mata takdir salah, kapan qadha salat al-fa'itah yang terlewat dikarenakan tidur dan dikarenakan lupa. Para ulama mengambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berijma' bahwasannya diwajibkan bagi orang yang tidur atau tertidur di saat waktu sholat atau lupa pada waktu sholat, diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Ini para ulama berijma'. Para ulama berijma' sepakat, bagi orang yang tertidur maupun orang yang lupa, untuk menegakkan salat wajib, maka wajib baginya untuk mengqadha salatnya ketika bangun dari tidurnya atau ketika teringat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun menegakkan salat ini dikarenakan lupa ataupun dikarenakan tertidur, di kalangan para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat untuk menegakkan salat yang dia lupa atau tertidur ketika ingat. Menegakkan salat yang dia terlupakan atau tertidur ketika ingat atau ketika terbangun. Kemudian kata mereka, yu'iduha fil ghad, kemudian mengulangi salat tersebut di keesokan harinya pada waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ana contohkan misalkan tidur sebelum zuhur. Dia bangun ketika asar atau setelah asar. Maka ketika dia bangun atau teringat di waktu itu, dia harus sholat zuhur, menggantikan yang dia tertidur tadi. Kemudian kata mereka pendapat yang ini, pada keesokan harinya di waktu sholat zuhur, dia harus menggantikan sholat lagi, atau dia harus menegakkan sholat lagi yang telah dilupakan pada hari yang lalu. Jadi sholatnya dua kali, ketika ingat dan ketika datang waktunya. Waktu sholat zuhur di hari esok atau di hari yang akan datang. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama, bagi dia atau wajib bagi dia untuk menegakkan sholat hanya sekali ketika dia ingat. Inilah yang rajih, dirajihkan oleh para ulama, pendapat jumhurul ulama. Dia menegakkan sholatnya hanya ketika ingat saja. Adapun pada hari esok, hanya menegakkan sholat untuk hari itu, bukan yang hari yang terlupa kemarin. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan, man taraka salatan wahidatan 20 sanah lam yu'id illa tilka salah. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan salat selama 20 tahun, 20 sanah, barang siapa yang meninggalkan satu salat selama 20 tahun, maka dia tidak mengulangi salatnya kecuali satu salat itu. Kata beliau rahimahullah, dan beliau mengikut dari perkataan beliau ini, beliau mengikuti pendapat jumhurul ulama, merujihkan pendapat jumhurul ulama. Kemudian di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, pada lafaz man nasiya salatan, barang siapa yang lupa untuk menegakkan salat, dalam lafaz ini keluar dari kata man nasiya adalah orang yang sengaja ketika meninggalkan salat. Meninggalkan salat sampai keluar waktu salat tersebut. Dan perkara ini, ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat atau terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang sholat, yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai keluar waktunya, apakah bagi dia wajib pula untuk mengqadha' sholatnya? Dia sholat zuhur, dia sibuk. Masuk waktu zuhur masih sibuk. karena pekerjaan. Terus sampai dia tahu itu masuk waktu zuhur, sampai datangnya waktu asar, habisnya waktu zuhur. Ini dia meninggalkan secara sengaja. Para ulama, terdapat khilaf yang sangat kuat, apakah mereka yang meninggalkan secara sengaja ini diwajibkan pula untuk qadha ataukah tidak. Adapun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun al-itsm, dosa, tetap bagi mereka itu dosa yang sangat besar karena meninggalkan salat secara sengaja. Al-a'immah al-arba'ah, para imam yang empat, mereka mewajibkan qadha. Para a'immah yang empat, mereka mewajibkan al-qadha. Imam yang empat itu Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Imam yang empat ini mewajibkan qadha baginya, atasnya wajib untuk qadha salat yang dia tinggalkan secara sengaja dan tetap mendapatkan dosa, uqubah, kecuali apabila Allah mengampuni dia. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya, dalilnya adalah mengkiaskan yang terdapat dalam hadis ini. Mengkiaskan. Kiasnya adalah apabila nasi, orang yang lupa, disuruh mengqadha, apalagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, min babil aula, lebih-lebih lagi harus mengqadha. Ini dalil mereka. Ini dalil mereka, qiyas. Apabila bagi seorang yang lupa itu saja diwajibkan untuk mengqadha, untuk mengqadha sholatnya ketika dia teringat, begitupun lebih-lebih lagi orang yang secara sengaja meninggalkan sholat. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua, di antaranya adalah para ulama di zaman ini Al-Syeikh Ibn Uthaymin, Al-Syeikh Al-Bani, dan juga Al-Lajna Ad-Daimah. Bahkan sebelum mereka, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebelumnya lagi Al-Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan tidak diwajibkannya untuk mengqadha. Barang siapa yang dengan sengaja mengakhirkan salat dari waktunya, kata mereka, min ghairi uzmi, min ghairi udhrin, tanpa adanya udhur, fala sabila lahu ila qada'iha abada, maka tidak ada jalan baginya untuk mengqada'nya selamanya, kata mereka. wala yuqbal minhu, dan tidak diterima darinya, yaitu qadanya. Wa alaihi an yatuba taubatan nasuha, dan atasnya untuk bertaubat dengan taubat yang nasuh, yang murni. Fayuktsir minal istighfar wa nawafil shalah, dan perbanyaklah untuk beristighfar dan nawafil salat, salat-salat yang sunnah. Ini kata mereka, pendapat yang kedua. Pendapat para imam pada masa kini, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Albani, Al-Lajna Ad-Daimah, yaitu Ibn Baz, juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Hasan Al-Basri, Dawud Al-Zahiri juga masuk, Al-Imam Ibn Hajar, dan sebagian dari Asy-Syafi'iyah. Ini yang mengatakan tidak ada bagi mereka untuk qadha, salat yang ditinggalkan secara sengaja. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan khilaf permasalahan ini sangat kuat, masing-masing dari mereka memiliki dalil. Yang mengatakan wajib untuk mengqadha, mereka juga berdalil dengan hadis, fadainullahi ahaqqu an yuqda, dan dain, hutang Allah ahaqqu, lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dibayar. Sedangkan ini adalah salat zimmatullah, maka wajib untuk dibayar. Ini dalil mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini khilaf di kalangan para ulama. Dan para ulama masa kini mengfatwakan tidak adanya qadha. Para ulama masa kini mengfatwakan tidak adanya qadha. Akan tetapi perbanyaklah untuk melakukan sholat nawafil, taubatan nasuh, dan istighfar. Kemudian, perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah Apabila di saat kamu teringat. Apabila dia teringat, ketika dia teringat. Fal yusalliha, perintah ini, perintah untuk sholat ketika ingat ini, apakah lil faur? Lil faur itu untuk bersegera. Ataukah lit tarohi? Tarohi ini boleh untuk menundanya. Itu yang disebut dengan tarohi. Nanti dululah. Itu tarohi. Ini masalah. Dan di kalangan para ulama terdapat dua pendapat. Pertama adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau rahimahullah berpendapat perintah di sini untuk tarohi. Tidak lil faur, bukan untuk al faur, bersegera cepat-cepat. Ingat langsung salat. Bukan. Tapi kata beliau rahimahullah untuk lit tarohi. Perintah ini tarohi, tidak diwajibkan untuk cepat-cepat sholat. itu tarahi. Pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun kata beliau rahimahullah, qadha lil fawri mustahabbun. Qadha untuk al-fawr hukumnya adalah mustahab. Bersegera dalam mengqadha hukumnya adalah mustahab. Berdalil dengan hadis di mana an-nabi alaihi salatu wassalam tertidur bersama para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in di waktu subuh, yaitu tidur sampai kelewat subuh, sampai kelewat subuh. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ketika bangun, beliau tidak bersegera untuk salat, tapi beliau berpindah tempat. Irtahalu wa dhahabu ila makanin akhar. Beliau pergi dari tempat tersebut ke tempat yang lain, kemudian salat di situ. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan tarahi kata beliau rahimahullah. Adapun jumhurul ulama mengatakan perintah ini untuk al-fawriyah, untuk bersegera dalam mengqadha. Adapun hadis yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah maksudnya adalah untuk maslahah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam melakukan tarahi, menunda salatnya dikarenakan ada maslahah. Yaitu kata beliau radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna hadhihi al-makan qad hadarakum fihi syaitanun fartahalu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tempat ini telah hadir pada kalian syaitan. Fartahalu, maka pergilah dari tempat ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menegakkan salat di tempat yang lain. Ini maslahah, untuk maslahah menghindar dari syaitan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jumhurul ulama mengatakan yang rajih adalah perintah untuk salat di sini adalah lil faur, bersegera mengqadha salat yang dia lupa atau yang dia tertidur darinya, kecuali untuk maslahah. Misalkan dia tertidur atau lupa untuk sholat duhur. Misalkan lupa untuk sholat duhur, teringat ketika di dalam bis masuk pada waktu asar. Misal, maka gak apa-apa bagi dia untuk menundanya nanti ketika sampai di rumah, karena dia sudah lupa, karena terlupa dia untuk menegakkan sholat duhur. Atau yang semisalnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula terdapat masalah di dalam hadis ini, apabila dia teringat belum sholat zuhur, ini contoh, belum sholat zuhur di waktu dia sholat asar, padahal perintah An-Nabi alaihi salatu wassalam falyusalliha idza dzakaraha adalah perintah fauriyah, perintah yang disuruh untuk bersegera menegakkan salat tersebut. Dia lagi salat asar, ingat, ya Allah, tadi ana belum salat zuhur, seingat ana lupa salat zuhurnya karena ada ini ada itu, wallahu alam, lupa. Ingat di saat salat asar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terdapat khilaf Dan yang rajih annahu yamdhi fil hadirah. Dia menyelesaikan salat yang dia tegakkan itu. Dalam salat asar, selesaikan salat asarnya. Tsumma yaqdi al fa'itah, kemudian dia mengqadha salat yang dia tinggalkan. Yang dia lupa, yang dia tertidur. Ini yang rajih. Fa inna tartibal fa'itah atau di anna tartibal fawaid ghairu wajib wa innama huwa mustahabbun. Dikarenakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tartibul fawaid, tertibnya salat-salat yang terlupa bukan perkara yang wajib. Dia lupa salat zuhur, asar, maghrib misalkan, atau tertidur dari zuhur, asar, maghrib. Dia masuk salat isya. Tidak diwajibkan untuk dia salat zuhur dulu, baru salat asar dulu, baru salat maghrib dulu, baru salat isya. Tidak. Tapi dia menegakkan salat yang hadir pada saat itu, yang ada di saat itu. Kemudian baru dia menegakkan salat yang telah dia tinggalkan. Sampai di sini hafizakumullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.